Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika seorang menjaga hartanya, merawatnya, mengembangkannya agar terus bertambah, tidak berkurang, tidak rugi bila seorang menjaga tubuhnya, menjaga kesehatannya dengan melakukan olahraga yang rutin misalnya, mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Sesungguhnya yang paling berhak untuk dijaga, yang paling berhak untuk dirawat adalah hadza din, agama ini, akidah ini, agama yang Allah subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada kita. Dahulu salaf umat ini, ar-rasul, as-sahabah, at-tabi'un, dan orang yang mengikuti mereka tahu persis besarnya nikmat agama ini, sehingga mereka mengorbankan apa yang mereka korbankan demi agama. Harta mereka berikan, bahkan nyawa mereka korbankan demi agama ini, untuk menunjukkan bahwa agama atau hidayah, akidah adalah satu yang sangat mahal, yang tidak bisa ditukar, diganti dengan apapun. Inilah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun, mengajak kaumnya kepada Islam siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Seluruh sarana, seluruh upaya beliau lakukan, namun semua itu berhasil, semua itu hanya membuahkan penentangan. Setiap kali Nabi Nuh menyampaikan agama Allah, mereka menutup kepala mereka dengan kain, menutup muka mereka agar mereka tidak mendengar hidayah yang disampaikan Nuh. Bayangkan 950 tahun bukan waktu yang sebentar, waktu yang sangat lama. Kalau ini bukan sesuatu yang mahal, untuk apa seorang berdakwah ratusan tahun? Dalam keadaan tidaklah Nabi Nuh berdakwah. Setiap kali berdakwah kecuali mereka melakukan penentangan. Kalau bukan saat yang mulia, tidak akan mungkin sebanyak waktu itu dikorbankan. Demikian pula dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para nabi dan para rasul adalah uswatu da teladan kita. Mereka tahu mulianya agama ini, melebihi dari apa yang ada pada benak umumnya manusia, dari harta, kedudukan, pasangan hidup yang ganteng atau yang cantik. Inilah datang Abu Walid, seorang diplomat ulung, kepada Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setelah dia melihat segala upaya orang-orang kafir untuk melemahkan tekad dakwah Ar-Rasul gagal. Dengan cara yang halus sampai intimidasi. Dengan cara yang halus sampai cara yang keras dilakukan, ternyata gagal. Abu Walid, dia merasa seorang diplomat ulung. Bisa dikatakan orang yang berunding dengan Abu Walid akan termakan, kena jebakannya. Dia mengatakan di hadapan petinggi-petinggi Quraisy, biarkan saya akan meluluhkan hatinya Muhammad. Kalian tinggal menunggu hasil dari saya, nanti akan meluluhkan hati Muhammad. Adalah Abu Walid menghadap Rasul alaihi salatu wassalam, menghadap Muhammad, karena dia tidak percaya dengan Rasul. Dia mengatakan dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang menggiurkan, yang kalau ini mungkin ditawarkan kepada sebagian dai di zaman sekarang, langsung disantap, diambil, diterima. Wahai anak saudaraku, tidak memanggil dengan panggilan wahai Muhammad, tidak, wahai anak saudaraku. Seolah-olah suasana begitu akrab, panggilan yang seolah-olah saya dengan kamu Muhammad, tidak ada jarak. Kamu tidak lain kecuali anak saudara saya. Kalau memang dakwah kamu, karena kamu ingin menjadi raja di tengah-tengah kami, kami sepakat untuk mengangkat engkau menjadi raja di tengah kami. Wahai anak saudaraku, kalau memang dakwah kamu ini agar kamu menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah kami, kami akan kumpulkan harta orang Mekah, kemudian kami akan berikan kepada anda, sehingga anda menjadi orang kaya di tengah kami. Atau kalau memang wahai anak saudaraku, kamu berbuat seperti ini karena kamu kerasukan jin, kami akan carikan tabib yang paling mahir untuk menyembuhkan kamu. Rasul diam, mendengarkan tawaran demi tawaran Abu Walid. Setelah diplomat ini capek menawarkan tawaran-tawaran menggiurkan ini, Rasul mengatakan, afarohta ya Abu Walid, apa kamu sudah selesai dalam menawarkan tawaranmu kepadaku ya Abu Walid? Kata Abu Walid, ya, Nabi tidak lebih dari membacakan ayat Al-Quran. Bahwa itu semua gak ada harganya. Itu semua gak ada harganya dibandingkan hidayah Al-Quran. Pulanglah Abu Walid dengan raut muka yang kecut, kecewa karena dia tidak bisa luluhkan hati Muhammad. Dan dia yakin kalau dia saja tidak bisa meluluhkan hati Muhammad, tidak akan mungkin yang lainnya bisa luluhkan hati Muhammad. Haibati billah rahimakumullah, karena menjaga agama ini adalah perkara yang paling wajib sebelum menjaga yang lainnya. Dulu para sahabat ridwanullah alaihim, lagi-lagi kita sebutkan contoh dari salaf umat ini, karena agama ini bukan hanya teori, tapi betul-betul satu yang dipraktekkan di alam yang nyata, dalam kehidupan yang nyata. Sahabat Bilal bin Rabah, yang dulu seorang budak sahaya, ketika mendengarkan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, tanpa bimbang, tanpa ragu, dia menerima ajakan Rasul alaihi salatu wassalam. Namun abadaya dia seorang budak yang tuannya seorang yang kafir, yang bengis kepada Islam dan muslimin. Bilal pun harus menghadapi kekerasan dari tuannya, teror fisik dan mental hari-hari dia alami, sampai kemudian dia dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian dimerdekakan. Tidak jauh dari nasibnya Bilal bin Rabah adalah keluarga Ammar bin Yasir. Dahulu orang-orang Arab, mereka kan memandang sebuah keluarga itu mulia kalau berasal dari kabilah atau suku yang besar dan terpandang. Sementara orang-orang yang dari suku yang kecil itu menjadi santapan empuk, ya, bagi mereka-mereka yang menjadi santapan empuk dari kabilah-kabilah yang besar. Keluarga Ammar bin Yasir, keluarga biasa, berada di keluarga yang bukan keluarga yang besar. Ketika nurul hidayah, cahaya hidayah sampai kepada mereka, mereka Yasir, bapaknya Ammar, masuk Islam. Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, masuk Islam. Ammar bin Yasir pun masuk Islam. Ini luar biasa. Masuk Islam di zaman itu bukan perkara yang mudah. Nah, kita sekarang ini, walhamdulillah, kita mau ruku, mau sujud, mau wudu, mau apa, gak ada yang ganggu. Dulu Rasul ketika sholat dilempar pakai kotoran. Dulu mereka hanya mengatakan amantu billah, la ilaha illallah, dipukul sampai babak belur. Mereka tidak mencuri, mereka tidak merampok. Mereka hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluarga Ammar bin Yasir menghadapi kekerasan dari orang-orang musyrikin. Bahkan Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, adalah wanita pertama yang mati syahid, dibunuh oleh orang kafir. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam melewati mereka, dalam keadaan mereka sedang disiksa, dan memang belum ada kekuatan bagi kaum muslimin untuk melakukan perlawanan pada mereka waktu itu. Jumlah kaum muslimin masih bisa dihitung dengan jari. Tidak mungkin melakukan perlawanan fisik kepada mereka. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Sabran ala Yasir, bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji kalian adalah surga. Ya, mereka-mereka yang sedang berat menghadapi ujian, butuh dibesarkan hatinya, butuh untuk mendapatkan support, dukungan, mendapatkan doa dan penguat hati. Waktu itu memang kaum muslimin tidak melakukan serangan kepada kaum musyrikin, karena mereka belum ada kemampuan yang cukup untuk melawan. Yang ada adalah bersabar dan selalu meminta kepada Allah pertolongan. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, janji kalian adalah surga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian tadi beberapa contoh yang menunjukkan seorang muslim memandang bahwa agama adalah segala-galanya. Agama atau hidayah ini sangat-sangat mahal. Sampai seorang muslim siap mempertaruhkan agama ini dengan nyawanya. Rela meninggalkan kampung halaman. Rela jauh dari sanak famili dan hadiah tolak. Rela hidup di negeri orang. Inilah Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Dulu beliau seorang saudagar kaya. Ketika dia masuk Islam dan ajakan berhijrah dari Mekah ke Madinah sudah didengungkan, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi tidak berpikir panjang. Maksud tidak berpikir panjang di sini tidak bimbang. Dia pun meninggalkan usahanya, meninggalkan kota Mekah yang tidak kondusif waktu itu, dengan membawa hartanya yang bisa dia bawa. Dan jangan Anda bayangkan bahwa hijrah di zaman itu seperti kita pindah rumah. Tidak. Mata-mata kaum musyrikin senantiasa tertuju pada kaum muslimin yang meninggalkan Mekah. Intel-intel mereka disebar di berbagai penjuru untuk mengawasi semua pergerakan kaum muslimin. Sehingga gelombang hijrah waktu itu tidaklah kemudian bersama-sama, tapi sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi. Ada yang lolos, ada yang ditangkap, ada yang disiksa. Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi ketika dia meninggalkan Mekah berhijrah ke Madinah, membawa harta apa yang bisa dia bawa, tidak dinyana, di tengah jalan dicegat oleh kaum musyrikin. Wahai Suhaib, apa kamu kira kamu bisa keluar dari Mekah dengan membawa harta sebanyak ini? Dulu ketika kamu datang ke sini dalam keadaan kamu tidak punya apa-apa, sekarang kamu ingin membawa harta orang Mekah ke Madinah. Kata Suhaib bin Musidan, apa yang kalian inginkan? Apa maksudnya bahwa harta ini saya tinggalkan, kemudian kalian ambil, kemudian kalian lepas saya berhijrah ke Madinah? Kata mereka, kalau memang kamu ingin pindah, tinggalkan harta kamu. Selama kamu membawa harta, jangan harap kamu bisa, ya. Selama kamu membawa harta, jangan harap kamu bisa meninggalkan Mekah ini. Kata Suhaib, khudu, ambil ini. PN kalau bahasa Jawanya. Ambil ini harta. Untuk apa? Diambil. Dibulah mereka kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya, berhijrah ke Madinah dengan meninggalkan hartanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa agama ini harus kita jaga? Karena tidak ada jaminan dari Allah bahwa kita akan istiqomah. Terlalu banyak contoh tidak jauh di tengah-tengah dakwah salafiyah ini. Setiap fitnah ada orang yang jatuh berguguran. Bukan dari kalangan ikhwah biasa, bahkan dari kalangan asatid yang kita mengenal ilmunya, yang kita tahu kegigihannya. Ya subhanallah. Kalau seorang selamat dari satu fitnah, belum tentu dia selamat dari fitnah berikutnya. Karena tidaklah tersisa dari kehidupan dunia ini kecuali al-fitan wal-balaya. Kecuali fitnah dan ujian dan cobaan. Seorang bisa jadi selamat dari fitnah sururiyah, belum tentu selamat dari fitnah hajuriyah. selamat dari fitnah hijrah belum tentu dia selamat dari fitnah musafiqah wa ila akhirih. Untuk selamat itu sangat berat, sementara iman kita lemah, ilmu kita pun sedikit, sementara fitnah menyambar-nyambar. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan al-qulubu dha'ifah wa syubha khatafah. Hati orang itu lemah, mudah berbolak-balik. Makanya kenapa al-qalbu dinamakan qalbu, hati dinamakan al-qalbu, litaqallu bihi. Karena hati itu gampang berbalik, gampang berubah. Ya. Seperti sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Kejarlah kalian amal salih, bersegeralah kalian melakukan amal salih sebelum datangnya fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Malam ya, dengan terbenamnya matahari, terlebih kalau bukan hari-hari atau malam-malam yang cerah. Awal malam gelap, terus semakin malam semakin gelap. Fitnah pun seperti itu. Kita menganggap satu fitnah berat sekali, nanti datang fitnah berikutnya, fitnah yang telah lalu gak ada apa-apanya. Fitnah yang terasa berat ini, sudah kita merasa kayaknya kita gak mampu sudah. Ternyata datang lagi fitnah berikutnya, fitnah yang sekarang ini gak ada apa-apanya. Terus sampai dengan keluarnya Al-Masih Dajjal, keluarnya Ad-Dajjal, saking gelapnya fitnah, terkadang seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore hari sudah kafir. Bayangkan dari pagi sampai sore berapa jam? Tidak butuh lama, tidak butuh sehari, ya apalagi seminggu, apalagi sebulan, setahun. Pagi hari mukmin, sore hari sudah kafir. Di sore hari dia masih mukmin, di pagi hari sudah kafir. Ini sabda Ar-Rasul. Ini berita dari Ar-Rasul alaihi wasallam, seperti itu kenyataannya. Kenapa begitu cepatnya hati seorang berubah? Kenapa begitu cepatnya seorang berubah status? Status di sini maksudnya ya, perpindahan dari dia seorang muslim menjadi kafir, kan berubah apa status, ya kan? Ya. Bukan dari kafir kepada mukmin, dari mukmin kepada kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dengan sekelumit dari dunia. Menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan duniawinya. Kalau ada yang bertanya, ada orang dia keluar dari agama ini, dia bukan ngejar dunia karena dia sudah punya harta banyak, dia keluar dari agama ini. Bagaimana Anda katakan dia keluar dari agama karena ingin mencari sekelumit dari dunia? Yang namanya dunia ini mencakup harta, kedudukan, nama, kesohoran, ya, pembelaan terhadap diri. Ini semua adalah duniawi ya. Bisa jadi orang tadi bukan cari harta, dia orang kaya raya. Karena dia ingin, ya, harga dirinya itu menurut dia terjaga, gengsi dia. Sikap gengsi ini termasuk dari perkara duniawi ya. Terus perkara duniawi ya. Seperti itu Rasul menghabarkan. Begitu cepatnya hati seorang berubah. Karena seperti itu, ikuti bimbingan dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Ikuti nasihat-nasihat yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah SWT telah menjamin bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, tidak akan kesasar di dunia ini, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, dan Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi yang termasuk paling alim tentang tafsir, termasuk orang yang paling alim tentang tafsir Al-Quran. Kenapa? Ada beberapa faktor. Yang pertama, beliau mendapatkan barokah dari doa Nabi. Nabi mendoakan sahabat Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Sebagaimana qala alaihi salatu wassalam. Ya Allah, berilah Ibnu Abbas ini pemahaman tentang agama. Dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Kalau Anda didoakan oleh seorang alim, Anda berharap doa tadi diterima oleh Allah. Lah ini doa Rasul pada Ibnu Abbas. Yang kedua, Ibnu Abbas sendiri seorang yang giat dalam menimba ilmu. Sesuai dengan perjuangan seorang meraih hidayah, sesuai dengan itu pula seorang mendapatkannya. Sehingga Ibnu Abbas di zaman Umar bin Khattab, beliau termasuk orang dekatnya Umar, sampai sebagai sahabat iri, kami punya anak-anak yang sebanyak dengan Ibnu Abbas. Kenapa anak-anak kami tidak duduk di majelisnya, tidak duduk di istananya Umar? Ibnu Abbas bisa duduk di sana. Kami punya anak-anak yang sebanyak dengan dia. Umar mendengar serentingan seperti ini, Umar pun memanggil mereka, kemudian mengundang Ibnu Abbas. Umar ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa ini meskipun muda tetapi tua ilmunya. Coba hadirin, apa yang kalian fahami tentang firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath? Orang yang hadir waktu itu katakan bahwa ayat ini atau surat ini memberitahukan bahwa Islam ini akan jaya dan orang akan masuk dalam Islam ini berbondong-bondong. Ini berita dari Allah, yang dulunya mereka masuk Islam satu persatu. Allah menghabarkan bahwa nanti manusia akan masuk Islam dengan berbondong-bondong. Dan itu tidak salah. Penafsiran ini tidak salah. Tapi Ibnu Abbas punya penafsiran lain. Kata Umar bin Khattab, "Wahai Ibnu Abbas, kalau menurut Anda, apa maksud dari ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath." Kata dia, "Wahai Amirul Mukminin, ini adalah berita lelayu." Berita lelayu. Berita tentang dekatnya ajal kematian Rasulullah. Enggak. Kok bisa seperti itu? Ibnu Abbas sangat mendalam sekali dalam memahaminya. Kalau memang tugas Rasul sudah selesai, ya kan? Manusia masuk dalam Islam ini dengan berbondong-bondong. Mau apa lagi kalau bukan apa? Meninggal, kan? Maka kata Ibnu Abbas, surat ini adalah berita lelayu. Berita tentang dekatnya kematian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ibnu Abbas mengatakan, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin terhadap orang yang membaca Al-Qur'an ini dan mengamalkannya bahwa dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Apakah ada yang lebih jujur dari firman Allah? Adakah janji yang lebih ditepati, lebih dari janji Allah? Allah menjamin bagi orang yang mau membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya bahwa dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Sehingga barakallahu fikum, agar agama kita terjaga, agar hidayah senantiasa menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Allah, tidak cukup dengan kita berangan-angan, tidak cukup dengan kita berandai-andai, tapi ada upaya dan usaha at-tafaqquh fiddin, mendalami agama ini kitaban wa sunnatan, ya sebenarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf umat ini. Walaupun kita mendapatkan penentangan dari keluarga kita, dari masyarakat kita, itu sudah lagu lama. Setiap orang yang ingin meniti jalan al-haq, pasti di sana ada setan dari kalangan jin dan manusia ingin menghalang-halangi. Tapi manakala kita membaca syiaru as-salaf, sejarahnya salaf umat ini, kita pun akan terhibur. Kita bukan orang yang pertama yang dimusuhi. Andai kata kita dimusuhi, kita belum ada apa-apanya dengan salaf umat ini. Oleh karena itu, dengan cara seperti ini seorang akan istiqomah. Rasulullah alaihi salatu wasallam di saat menghadapi permusuhan sengit dari kaumnya, turun ayat-ayat yang menghibur beliau. Di antaranya adalah ayat hal ataka haditsu Musa, sudahkah datang pada muhir Rasul cerita tentang Musa, bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasallam mendapatkan permusuhan dari kaumnya, dari Bani Israel, lakukan jelek dari Bani Israel, belum lagi dari Fir'aun dan kaumnya. Dengan itu Nabi terhibur. Ketika ada seorang, ketika Nabi alaihi salatu wasallam membagi harta rampasan perang, waktu itu ada seorang diberi oleh Ar-Rasul 100 unta. Ada orang yang diberi oleh Ar-Rasul kambing 1 lembah. Ada yang diberi sekian-sekian, berbeda-beda. Datang seorang menuduh bahwa Rasul tidak adil. Ini pembagian yang ingin mencari muka. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inna hadil qismah ma urida biha wajhullah. Pembagian harta ini bukan pembagian ikhlas. Ini pembagian pilih kasih. Ya subhanallah. Ar-Rasul terkadang tidak memberi kepada sahabat karena Nabi percaya iman orang ini sudah kuat. Terkadang Nabi memberi kepada seorang dengan pemberian yang banyak karena Nabi ngerti orang ini kalau enggak diberi dia akan murtad. Nabi itu memberi sesuai dengan kondisi orang tersebut. Bisa jadi ada sahabat yang afdol, yang sangat utama, perjuangannya luar biasa, tidak diberi karena Nabi yakin bahwa orang ini, sahabat ini sudah kuat imannya. Dia beriman bukan karena harta. Adapun ini nih, orang-orang yang masih lemah imannya kalau tidak diberi, murtad mereka. Yang namanya bijak itu bukan, yang namanya adil itu bukan menyamaratakan. Yang namanya bijak itu wada'u syai' ya fi mahali, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan seperti itu, wahai Rasul, ini pembagian yang tidak tulus. Ini pembagian yang itu hanya mencari muka dari tokoh-tokoh Arab. Sahabat Khalid bin Walid mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuq hadzal munafiq. Biarkan saya penggal leher orang munafik ini. Berani-beraninya mengatakan seperti pada Rasul. Mengatakan Rasul tidak adil. Ini orang munafik yang seperti ini. Khalid bin Walid meminta izin untuk memenggal leher orang ini. Tapi Rasul melarang, jangan. La'allahu yusalli. Jadi orang ini dia sholat. Kata Khalid bin Walid, ya Rasulullah, bisa jadi seorang sholat dengan lisannya tapi tidak masuk dalam hatinya. Kata Nabi, saya tidak diperintah untuk mengorek hati manusia. Nabi hanya menghibur dengan kesabaran Musa alaihi salam. Kata Nabi, rahimallahu Musa, laqad udiya bi aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Musa. Beliau diuji oleh Allah dengan yang lebih dari ini. Dia bersabar. Bayangkan, Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke dalam masjid. Yang ketika mereka memasukinya, mereka rukuk sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada mereka. Ternyata Bani Israel sebaliknya. Mereka masuk dengan pantatnya dulu. Bayangkan, masuk masjid dengan mundur pantatnya dulu. Ini kan mempermainkan perintah dari apa? Ya, Musa. Disuruh untuk berperang dengan satu kaum yang kafir, yang kalah mereka berperang, jaminan dari Allah menang. Apa kata Bani Israel? Idhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, silakan anda dan Rob, ya, dan Allah pergi memerangi musuh. Kita di sini duduk santai-santai. Apa ada umat yang menjadikan Rasul sebagai tumbalnya kecuali mereka? Tega-teganya menjadikan Rasul sebagai tumbal. Ya. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Allah perangi musuh. Kita di sini duduk apa? Santai-santai. Inna hauna qa'idun. Dengan membaca seperti ini kita akan bersabar. Ya Allah, ternyata para nabi, para rasul as-salihin diuji oleh Allah dengan ujian yang berat seperti itu. Mereka sabar. Menunjukkan kuatnya iman mereka. Terkadang kita mendengarkan ucapan yang menjadikan telinga ini panas. Kemudian kita enggak sabar. Ada sedikit omongan kemudian kita luntur. Menunjukkan lemahnya iman kita. Lembahnya iman kita. Masyarul ahibah rahimahumullah. Di antara doa dipanjatkanlah Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah menimpa agama kami. Musibah yang menimpa tubuh seorang masih ringan. Ujian yang menimpa harta seorang masih ringan. Kalau musibah menimpa agama seorang, apa yang akan dibanggakan? Apa yang dimaksud dengan musibah menimpa agama seorang? Musibah menimpa agama seorang artinya, dan ini bertingkat-tingkat tentunya, dari yang tadinya dia muslim, kemudian murtad menjadi kafir. Jadi seorang yang tadinya sunni salafi menjadi seorang hizbi mubtadi'. Jadi seorang hizbi ahli bid'ah. Jadi seorang yang tadinya duduk dengan orang-orang salih, saran duduknya dengan para peminum khamr. Yang dulunya mereka duduk dengan orang-orang yang menimba ilmu agama, menggali syariat Allah, kini duduknya dengan para pejudi. Musibah menimpa agama seorang. Rasul berlindung kepada Allah SWT agar musibah tidak menimpa agamanya. Sehingga musibah yang menimpa Nabi adalah musibah-musibah duniawiyah. Beliau sakit, sakit kepala. Sakit kepala? Ya. Ada faedah barakallahu fikum. Ini faedah, berita gembira bagi mereka yang diuji oleh Allah dengan sakit kepala, kemudian sabar. Di antara tanda-tanda seorang penghuni sorga, ya, kalau dia di dunia sering sakit kepala. Ya, orang yang sakit kepala berharap saja kebaikan. Lah kok bisanya Anda ngomong seperti itu? Iya. Pertama, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Waktu itu ada seorang badui. Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Pernahkah Anda merasakan demam?" Kata orang badui tadi, "Demam itu apa?" Kata Nabi, demam itu demikian demikian. Kata dia, belum pernah saya merasakan demam. Belum pernah saya merasakan demam. Kata Nabi, pernahkah Anda sakit kepala? Kata dia, sakit kepala itu apa? Dia menyebutkan sakit kepala itu demikian demikian. Kata dia, belum pernah saya sakit kepala. Gak pernah demam, gak pernah apa, sakit kepala. Pergi orang ini. Ketika orang ini pergi, Nabi mengatakan, "Man sarrahu ayyang dura ila rajulin min ahli nar falyandur ila hada." Siapa yang ingin melihat seorang yang ia adalah penghuni neraka, lihat orang ini. Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha, untuk memperkuat apa yang tadi sudah dikatakan, di antara tanda-tanda seorang di dunia ini bahwa dia nanti insyaallah menjadi penghuni surga, di dunia ini dia sakit kepala. Tidak seorang muslim ya, kalau seorang kafir lain lagi urusannya. Seorang muslim yang diuji oleh Allah sakit kepala kemudian bersabar. Pada suatu hari Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ra'sa." Ya Rasulullah, begitu sakitnya kepala ini, sakit sekali. Dan qadarullah, itu juga Nabi mengatakan, "Bal ana wa ra'sa." Bahkan saya juga sangat sakit kepala ini. Lihat, wali-wali Allah diuji dengan sakit kepala. Hah? Wali-wali Allah diuji oleh Allah dengan sakit kepala. Ini hanya faedah saja, ya, faedah. Ini bah musibah yang menimpa tubuh seorang. Yang menimpa harta seorang. Gagal panen. Kolamnya misalnya, ya, kolam ikannya, ya, dicuri oleh orang ikannya. Usahanya gagal. Ini masih ringan. Ini masih ringan dibanding dengan kalau musibah menimpa agama seorang. Tadi sudah saya sebutkan bahwa musibah menimpa agama seorang bertingkat-tingkat. Ada yang paling besar, ada yang pertengahan, ada yang kecil. Kalau seorang tadinya muslim kemudian murtad, ini luar biasa sudah. Atau seorang tadinya sunni salafi, seorang ahlu sunnah, seorang salafi menjadi seorang hizbi, ini luar biasa. Maksud luar biasa di sini bukan pujian, yakni perubahan yang sangat drastis, perubahan yang sangat ya jelek sekali. Seorang yang tadinya gemar ke masjid, kemudian sekarang jauh dari masjid. Yang dia datangi tempat-tempat maksiat. Sementara sebagian orang terkadang diuji oleh Allah fisiknya dengan ditimpa oleh sakit atau penyakit. Bisa jadi ini sebagai penjagaan dari Allah agar dia tidak ke tempat-tempat maksiat. Bisa jadi ada sebagian orang, kalau dia diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah, tubuh yang sehat, bukan di masjid tempatnya, di tempat-tempat maksiat sudah. Terlebih kalau tiga ini ada pada diri seorang, habis sudah. Seorang itu masih muda, kaya, ya, kemudian banyak waktu luang. Sudah kayak gitu lemah iman dan lemah ilmu, habis sudah. Kata seorang penyair, inna syababa wal faraha wal jidata mufsidatun lil mar'i ayya mafsada. Sesungguhnya waktu yang kosong, nganggur ya kan. Innal faraha wasyabab dan masa muda, wal jidah dan harta yang melimpah. Ini tiga faktor ini, satunya saja, salah satunya sudah bisa menjadikan seorang itu menjauh dari agama. Lalu seperti apa kalau tiga-tiganya ada pada diri seorang? Sudah muda, hartanya banyak, ya banyak kosongnya, kemudian lemah imannya, habis sudah. Ya, orang yang kuat imannya, orang yang ya mendalam ilmunya saja bisa terhempas. Jadi orang yang lemah seperti itu, nanti ketika menjelang yaumul akhir dan muncul dajjal, dajjal yang setiap kita sholat berlindung pada Allah agar dijauhkan dari dajjal. Lah dajjal belum keluar, sudah ada tapi belum keluar. Yang belum keluar saja kita berlindung pada Allah agar kita tidak mendapatkannya, kita tidak terkena fitnahnya. Lalu seperti apa dengan fitnah yang sudah menebar? Rasul memerintahkan kita untuk berlindung pada Allah dari fitnahnya Ad-Dajjal. Di antara bimbingan Ar-Rasul, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengarkan Dajjal telah keluar, hendaklah dia menjauh dari Dajjal. Jangan menonton, jangan penasaran kayak apa Dajjal. Kita ini umat yang beriman dengan yang ghaib. Apapun yang Nabi beritakan kita percaya walaupun kita tidak melihatnya. Jangan nanti ketika Dajjal keluar kemudian kita penasaran, kemudian kita apa? Ya ingin melihatnya, kemudian kita terfitnah. Seperti itu kenyataannya. Disebutkan hadis seperti itu. Ada seorang ketika nanti Dajjal keluar, dia merasa imannya telah kuat, dia penasaran ingin ngerti kayak apa Dajjal. Berarti orang ini tidak mengindahkan sunnah Nabi kan, tidak mengindahkan bimbingan dari Nabi. Kalau Dajjal keluar, hendaklah kalian menyingkir, menjauh, menjauh dari tempat fitnah, menjauh dari tempat-tempat yang kita bisa ya menyimpang. Orang ini malah penasaran, dia merasa imannya telah kuat, saking banyaknya syubhat yang dibawa oleh Dajjal, fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Kemudian orang tadi menjadi pasukannya Dajjal, bukan hanya ngikuti, bahkan menjadi apa? Pengikutnya, menjadi apa? Tentaranya Dajjal. La haula wala quwata illa billah. Masyiral muslimin rahimakumullah, sedikit saya sebutkan tentang beberapa fitnah yang dihadapi oleh manusia, yang kalau seorang itu berhadapan dengan fitnah tersebut, dia berada di tepi jurang yang membahayakan, agamanya terancam. Yang pertama adalah al-bid'ah bijami'i anwa'iha, kebid'ahan dengan seluruh macamnya. Kebid'ahan dalam ucapan, dalam keyakinan, kebid'ahan dalam amalan, kebid'ahan dalam bentuk pemahaman-pemahaman menyimpang. Dan yang lebih repot ketika pembawa kebid'ahan ini tampil sebagai orang yang solih, tampil sebagai seorang alim yang santun, ini paling bahaya. Kalau pembawa kebid'ahan itu orangnya kasar, kaku, jelek akhlaknya, lewat sudah. Tapi pembawa kebid'ahan kalau dia penampilannya santun, ya, penampilannya seorang yang salih, khusyuk, ruku, nah ini bahaya sekali. Terlebih kalau dia pandai merangkai kata-kata, oh lebih bahaya lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Yang paling Nabi khawatirkan adalah kullu munafiq alimil lisan. Setiap orang munafik yang pandai berbicara. Kalau orang sesat, kalau orang menyimpang, dia itu bisu. Ya sudahlah, mungkin kejahatan untuk diri sendiri kan. Tapi kalau ada seorang ahli bid'ah, orang sesat, kemudian dia pandai berbicara, menyampaikan kata-kata, merangkai kata-kata, oh banyak sekali orang akan termakan. Ya banyak sekali orang termakan oleh fitnahnya. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Dahulu ada seorang bernama Amr bin Ubaid. Dan ini cerita saya sebutkan untuk membantah syubhat. Ya, sebagian orang. Masa kamu mengatakan ya fulan ini menyimpang. Kita katakan untuk menilai seorang bukan dengan titel. Jadi dengan seperti apa prinsip dia dalam beragama, menjauh atau tidak dia dengan manhaj as-salafus salih. Seseorang keluar dari manhaj as-salafus salih tidak harus karena dia menyelisih seluruh prinsip al-sunnah, tidak harus. Satu saja dari prinsip al-sunnah diselisih, bukan al-sunnah. Kalau ada seorang percaya dengan adanya hari kiamat, percaya dengan adanya surga dan neraka, tapi tidak percaya dengan adanya azab kubur, apakah dia al-sunnah? Dia percaya dengan adanya malaikat, percaya dengan adanya kitab, tapi tidak percaya dengan adanya nikmat kubur, tidak percaya dengan adanya azab kubur, bukan ahlus sunnah. Jadi seorang keluar dari ahlus sunnah bukan harus terkumpul pada dia seluruh penyimpangan-penyimpangan. Satu saja dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah diselisih, kharaja min da'irati ahlus sunnah. Tergantung nanti seperti apa dia menyelisihinya. Terkadang ada seorang dia terbawa oleh perasaannya, baper dia. Terbawa oleh ya fanatik kesukuannya. Oh ini dari tempat kami nih, kami bela. Gengsi kalau kami tidak membela ustaz ini nih, dari kami punya suku misalnya. Bahaya. Bahaya seperti itu. Ini dahulu ada seorang bernama Amr bin Ubaid. Seorang yang tampil soleh, zuhud. Sampai-sampai ada seorang khalifah. Ingat ya, bukan khalifah Khulafaur Rasyidin, bukan. Seorang khalifah tertipu dengan penampilan Amr bin Ubaid. Tertipu dengan mengatakan kullukum yamshi ruwaid wa kulluhum yabghi sayd illa Amr ibn Ubaid. Seluruh kalian sedang mencari buruan. Mungkin dia sedang menjelaskan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat ini, ujung-ujungnya mereka mencari dunia lah, mencari apa? Harta. Seluruh kalian jalannya kepada Allah pelan-pelan. Sudah Amr bin Ubaid, oh dia tulus, dia itu hebat ibadahnya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari ujian khalifah tadi kepada Amr bin Ubaid, "Ightarra bi zuhdihi wa taqwah wa aghfala bid'atah." Dia tertipu dengan penampilan zuhud dan ketakwaan secara lahiriah dari Amr bin Ubaid, namun melalaikan kebid'ahannya. Orang-orang Khawarij di masa lalu, mereka orang-orang yang ahli Quran. Artinya mereka suka baca Al-Quran. Markasnya mereka dahulu di zaman Ali, kalau di malam hari terdengar suara-suara lebah, mereka baca Al-Quran. Tahajud, ya, puasa di siang hari. Namun ketika mereka pemahamannya tentang agama ini menyelisih as-salafus salih, maka ya kesalihan dohir, ketakwaan yang memoles lahiriah seorang tidak ada gunanya. Di sini pentingnya kita mengenal manhaj al-haq, prinsip al-haq, kita bisa bedakan, tidak tertipu dengan penampilan lahiriah, tapi kita melihat seperti apa prinsip seorang dalam beragama ini. Kebid'ahan masyarakat muslim lebih berbahaya dari kemaksiatan. Kalau seorang berbuat maksiat, mencuri, membunuh, hati kecil orang ini merasa kalau dirinya keliru. Hati kecil orang ini merasa bahwa dia itu melakukan kesalahan. Orang yang merasa dirinya salah, ada kemungkinan untuk bertobat. Tapi seorang yang melakukan kebid'ahan, seorang yang meyakini kebid'ahan, kapan dia akan bertobat? Kapan dia akan kembali kepada al-haq karena dia merasa ini benar? Ini hak. Oleh karena ini, dikatakan oleh ulama bahwa setan lebih suka menjerumuskan seorang kepada kebid'ahan daripada kepada kemaksiatan. Kenapa? Karena seorang ketika dia berlumuran dengan kemaksiatan masih ada harapan bertobat. Sedangkan orang yang berlumuran dengan kebid'ahan itu bertobat. Kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di sekitar kita, kadang kita dengar, kadang kita saksikan, mereka enggak bertobat. Sudah berubah kondisi, tetap seperti itu saja. Karena apa? Merasa dirinya benar. Ya, merasa dirinya benar. Ini sulit ahli bid'ah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya adalah at-talawun fiddin. Di antara fitnah adalah bentuk at-talawun fiddin. Bersikap bunglon. Berwarna-warni. Suka-suka dalam beragama. Ini enggak benar. Jangan seperti orang Yahudi yang mereka mengimani sebagian ayat, mengkafiri sebagian lainnya. Atau ketika kita senang, kondisi kita kaya, kondisi kita lapang, kita semangat ketika kita sedikit, ketika kita fakir kemudian kita tidak semangat. Ini talawun. Sahabat Hudzaifah mengatakan, inna dolalata haqqa dolalah. Antarif ma kunta tungkir wa tungkir ma kunta ta'rif. Iyaka wa talawuna fi dinillah fa inna dinallahi wahid. Kesesatan, sungguh demikian sesatan, adalah ketika Anda menganggap kebaikan yang dulu kamu anggap itu mungkar, dan kamu menganggap jelek apa yang dulu kamu anggap baik. Hati-hatilah kamu dari sikap talawun, sikap seperti bunglon dalam beragama, karena agama Allah itu satu. Ini menimpa ahli bid'ah dengan seluruh macamnya. Mereka terkadang menganggap sesuatu itu jelek. Suatu saat ketika mereka ada kepentingan duniawiya, menganggap sesuatu itu baik. Adapun ahlul haq, dalam kondisi apapun mereka istiqamah. Memang doa dari doa yang dipanjat oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, berilah aku sikap lurus istiqamah di saat aku kaya, di saat aku miskin, di saat aku marah, di saat aku senang, tidak keluar dari agama Allah SWT. Kemudian yang ketiga, di antara fitnah adalah at-ta'assub al-madhhabi wa syafi, fanatik madhab dan fanatik madhab dan orang. Fanatik kepada kelompok, fanatik kepada organisasi, fanatik kepada pendapat, fanatik kepada seorang. Ini di antara fitnah yang muncul di tengah-tengah manusia. Seorang ketika hatinya dipenuhi dengan sikap fanatik kepada seorang, bahkan sulit dia menilai orang lain dengan penilaian yang jujur. Dahulu seorang penyair mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kadilatun. Mata orang yang senang kepada sesuatu, dia menutup segala cacat kekurangan yang ada pada sesuatu tersebut. Seorang kalau dia sudah suka dengan sesuatu, terkadang cacat jelek yang ada pada satu tadi tidak terlihat. Tapi wa ainu sukhti, wa ainu sukhti tubdil masawi. Sedangkan mata orang yang benci, tidak ada kejelekan pun dibangkit-bangkitkan, tidak ada kesalahan pun dikorek-korek. Ini fitnah. Kemudian masyarakat muslim rahimakumullah, tentunya masih banyak lagi waktu yang sempit. Saya sebutkan tinggal satu. At-tasyabbuh bil kufari fi ibadatihim wa aqaidihim wa taqalidihim. Di antara fitnah yang menjadikan agama seorang menyimpang adalah sikap tasyabbuh, sikap mengekor, mengikut terhadap orang-orang kafir. Mengikuti cara-cara ibadahnya mereka, mengikuti akidah keyakinan mereka, mengikuti adat istiadatnya orang kafir. Seluruh keadaan mereka yang sifatnya khusus. Ini bahaya. Kalau di zaman sahabat, sikap tasyabbuh ini sudah mulai muncul, mereka segera untuk mematahkannya. Terus seperti apa di zaman sekarang? Ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan datang ke Madinah, karena beliau itu di Syam, datang ke Madinah, didapati wanita-wanita Madinah, mereka punya kegemaran meniru gaya rambutnya orang-orang kafir. Mereka suka menyambung rambutnya dengan rambut yang palsu. Berarti ini seperti orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Muawiyah sebagai seorang sahabat yang ngerti ilmu, tidak tinggal diam. Diambilnya ini segenggam rambut palsu, dia bawa di atas mimbar kota Madinah. Ketika masyarakat sudah kumpul, dia mengatakan, ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Wahai orang Madinah, di mana ulama kalian? Di mana ulama kalian sampai terjadi seperti ini? Ini para wanita sudah mulai ada kesenderungan untuk mengikuti gaya rambutnya orang-orang kafir. Di mana para ulama? Ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Seperti itu para sahabat segera mematahkan ya segala hal yang bisa menjadikan umat ini ya menyimpang ya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita selesai di sini. Allahu taala alamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.